Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Tayyib afanillah, kita masuk pada bab yang kelima. Karena pada bab yang keempat pembahasan-pembahasan mudah bismillah berhubungan dengan masalah kita. Dan ada faedah bagus dari Syekh Mubil rahimahullah ta'ala berhubungan dengan nasihat beliau kepada para penuntut ilmu untuk punya perhatian dalam usaha membeli kitab. Beliau katakan dalam kitab beliau Qam'ul Ma'arif, wa ansahu talabatal ilmi an yahrisu ala iqtina'il kutub. Kami nasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk mereka bersemangat untuk bisa memiliki kitab-kitab. Hatta law ba'a ahaduhum sayyaratah, sampai walaupun seandainya dia atau salah seorang di antara mereka harus menjual mobilnya untuk beli kitab. Walau ba'a ahaduhum imamatah, walaupun harus menjual salah seorang di antara mereka imamahnya. Kain enggak punya kitab, ya sudah, punyanya imamah jual dulu lah. Yang penting bisa belajar dengan kitab. Min ajli an yashtariya kitaban, demi untuk bisa membeli kitab. Al-kitabul wahidu yusawi dunia. Satu kitab yang dimiliki oleh seseorang, dia pelajari, kemudian dia mungkinkan itu yusawi dunia, seimbang dengan dunia. Nah, beserta isinya ini. Ini menunjukkan perhatian besar para ulama khalifillah terhadap perkara kitab. Cuma dia bukan sekadar ngumpul saja, tapi tidak betul-betul dia berusaha memilikinya dan memahaminya, kemudian menyampaikan kepada manusia. Baik, sekarang kita masuk pada al-babur rabi' fil adabi ma'al kutub allati hiya Al-Babul Khamis fi adabi suknal madaris lil muntaha wat talib li'annaha masakinuhum fil ghalibi wa huwa 11 naw'an. Berhubungan dengan adab nan di asrama madrasah untuk lil muntahi wat talib, bagi orang-orang yang sudah mencapai derajat dan akhir dalam belajar, dan bagi orang yang masih menuntut ilmu. Dan istilah muntahi sebenarnya istilah yang na'am muntaqat. Kenapa? Afani fillah, karena ilmu itu tidak akan ada habisnya, tidak ada akhirnya. Cuman terkadang digunakan na'am lil muntahi wal muqtadi. Muqtadi maksudnya yang baru mengawali belajar, muntahi yang sudah mencapai derajat. Nah, akhir dalam artian dia tinggal menguatkan ilmu yang dia miliki, karena mencapai derajat ulama. Nah, adab di tempat tinggal ini, di asrama, yang akan kita bahas pada bab yang kelima. Kenapa? Li'annaha masakinuhum, karena itu tempat-tempat tinggal mereka, fil ghalib, pada mayoritasnya. Wa huwa ahada asyara naw'an, dan ada 11 jenis adab dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal an tatlubal nafsi min al-madaris biqadri al-imkan ma kana waqifuhu aqrabu ila al-waq. Itu sebagainya di rumah ini untuk dirinya madrasah-madrasah yang yang mana melakukan itu adalah orang yang dekat kepada wala. Dan ada itu yang berjuang dari bid'ahan. Baik, ini bagus. Ada yang pertama, kata Ibnu Jama'ah, an yantakhiba li nafsihi minal madarisi biqadril imkan. Untuk betul-betul dia memilih bagi dirinya madrasah-madrasah sebisa mungkin. Jadi ketika memilih tempat belajar, itu tidak sembarangan. Memilih tempat belajar bukan milih yang bonafit, yang megah. Bukan memilih sekedar yang bayarnya mahal. Kalau bayarnya mahal, ini mantap berarti. Fasilitas lengkap. Bukan itu. Tapi apa? Memilih untuk dirinya yang paling bermanfaat tentunya. Perhatikan salah satu kriteria apa inilah yang dibimbingkan oleh Ibnu Jama'ah dalam memilih tempat belajar. Beliau katakan, maka nawaqifuhu aqraba ilal wara', yaitu tempat yang mewaqafnya, orang yang mewaqafkan itu lebih dekat kepada sikap wara', sifat wara'. Di mana harta itu memang apa, betul-betul harta yang halal, bukan dari harta yang abu-abu atau bahkan harta haram. Harta abu-abu biasa istilah orang, tidak pasti meragukan campur antara halal dan haram. Taib. Nah, apalagi kalau perkaranya manipulasi dari hasil meminta-minta. Maka ini butuh juga jadi apa? Jadi perkara yang seorang talib hendaknya berhati-hati untuk jadikan kriteria dia dalam memilih tempat. Wa ab'ada 'anil bid'ah, dan yang lebih jauh daripada kebid'ahan. Amin. Haythu yajibu 'ala fahmi anna madrasata wa waqfaha min haythu halal. Kemudian juga kuat bahwasanya madrasah tentang yang diwaqafkan sesuatu dari sesuatu yang halal. Wa anna ma'alimah mintana walaya mintana walaya mimpin bil mali. Dan keadaan ini, kemudian disebut dari hal-hal yang halal. Dan dan yaitu kebutuhan untuk seorang berhati-hati. Ya. Dikatakan di sini, bihaitsu yaqdibu 'ala dhannihi anna al-madrasata wa waqfaha min jihati halal. Di mana ada dugaan kuat pada dirinya bahwasanya madrasah itu dan tanah wakafnya itu dari arah yang halal. Ini penting. Kenapa? Karena nanti akan diterangkan. Wa anna ma'lumaha in tanawalahu min tibil mal, dan juga apa, bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya. Baik. Dari apa? Dari harta yang bagus. Bukan dari harta yang haram. Li'anna al-hajata ila al-ihtiyati fil maskani kal hajati ilayhi fil ma'kali wal malbasi wa ghairi. Ini yang terkadang manusia afanibillah tidak peduli terhadapnya. Padahal apa? Kebutuhan terhadap kehati-hatian dalam masalah tempat tinggal seperti kebutuhan dia terhadap apa? Terhadap kehati-hatian dalam memilih makanan dan pakaian serta yang lainnya. Sama. Kita butuh hati-hati dalam memilih tempat tinggal sebagaimana butuh hati-hati dalam memilih makanan, pakaian. Jangan sampai dari perkara yang haram. Karena tempat tinggal itu ibarat pakaian kita yang akan menutupi aurat kita ketika kita berada di dalamnya. Nah, maka ini salah satu kriteria ikhwan. Nah, untuk seorang memilih bagi dirinya, ini menunjukkan wara'nya para imam terdahulu. Hati-hati. Nah, terus. Wama akhara tarazu amma insyaahu al-muluku al-layla al-yuklam halun di binahida wa wakna wa awlan. Dan jika memungkinkan untuk menjauhkan diri dari kemungkinan madrasah, menjipang oleh pemerintah tidak diketahui keadaan mereka, kedaman dalam bangunan dan mewawakan maka tubuh utama. Nah, ini juga ya Pak. Wamahma amkana tanazzuh amma ansha'ahu al-muluk alladziina lam yu'lam haluhum fi bina'iha wa waqfiha fa huwa aula. Ini zaman dulu, ketika tentunya keadaan jauh lebih baik daripada zaman-zaman ini. Tapi para ulama yang berhubungan dengan harta-harta para raja, para penguasa, tetap hati-hati. Kalau zaman sekarang, banyak-banyakan untuk bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jamaah, selama memungkinkan untuk bisa membersihkan diri dari apa-apa yang dibangun oleh para penguasa yang tidak diketahui keadaan mereka dalam pembangunannya, juga dalam wakafnya, maka itu lebih utama. Selama kita bisa menjauh, kita tidak usah ikut-ikut, tidak usah cawe-cawe, tidak usah pakai, apalagi minta. Minta untuk diberi bantuan pemerintah demi membangun mesin, demi membangun madrasah, demi membangun na'am asrama. Ini selain menghinakan diri juga jelas menyelisihi apa bimbingan para salaf. Diberi saja ikhwan, mereka menjauh karena tahu sumbernya dari mana. Atau minimal sesuatu yang meragukan, karena kebanyakan harta penguasa yang mengambil secara zalim dari rakyatnya, baik itu melalui pajak atau yang lainnya. Apalagi negeri ini yang penghasilan utamanya dari pajak, dan penghasilan dari pajak penghasilan yang tidak syar'i. Karena itu kezaliman atas para rakyat. Pajak, kemudian biaya cukai dan seterusnya. Sehingga sangat jauh dari metode yang dibimbingkan oleh ulama kita yang terdahulu maupun ulama masa kini. Kalau kemudian seorang menengadahkan tangannya, membuat proposal, membuat pengajuan permintaan, meminta bantuan kepada pemerintah, minta bos biaya operasional sekolah, besar memang, tapi setelah itu akan terpuruk dalam banyak hal, akan mengorbankan prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang tidak sedikit, dan bahkan kemungkaran pun banyak akan diterjang di situ. Dari caranya saja sebenarnya sudah tidak syar'i. Cuman karena ini masalah harta biasanya. Kalau sudah urusan harta, berangan-angan punya bangunan besar tapi tidak punya dana. Kalau tidak punya dana sudah apa adanya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita tempati. Tapi selama masih bisa untuk berteduh. Kalau ada yang memberikan bantuan diketahui dengan cara yang halal, harta yang halal, maka alhamdulillah. Kalau tidak, tidak perlu takaluf. Tidak perlu membebani diri. Ini prinsip yang hendaknya dipegang oleh setiap sunni dalam dakwahnya. Kenapa? Karena kita tidak diperintahkan untuk takaluf. Tidak diperintahkan untuk membebani diri. Sebagian orang tidak punya modal, ingin masjid yang megah, ingin madrasah, ingin asrama yang bagus, ingin pondok yang besar, tapi tidak punya duit, akhirnya harus minta ke sana, minta kemari. Ini muharram. Menghinakan diri sendiri juga menghinakan dakwah ini. Yang seperti ini diterjang apalagi kalau melihat bimbingan yang pertama ini, mana terwujudnya tidak untuk seorang hati-hati warok memilih-milih mana yang betul-betul yakin kehalalannya. استمر. وأما من يكون محاله فالإنسان على بينة من أهله من أدب أو طلب أدب بينهم وله يجب تهوي كأدانيا مدى سؤال جارك المسلم من سلسلس مع أنه قال أن يكون جميع أخواله أن دون وعصر ولو كن سعب سيد كمون المدرسة jika disuntik oleh kepala yang tidak dapat mereka jika akan diberikan mereka dan kesombongan mereka kemana-mana mereka. Baik, ini kalau tidak diketahui halnya, kita diperintahkan untuk bersikap barak, berusaha menjauh. Adapun wa amma man ulima haluh fal insan ala bayyinati min amri. Adapun orang yang diketahui keadaannya, maka seorang tentunya jelas mengetahui perkaranya. Kalau dia penghasilannya muharram, jelas haram, tinggalkan, tidak usah tidak menerima atau bahkan meminta. Tapi kalau diketahui dari jalan yang halal, maka tafadhal. Nah, karena pintu untuk seorang beramal terbuka. Jangan sampai seorang menutup pintu orang lain dalam beramal dengan hartanya. Masing-masing beramal sesuai dengan apa yang dia miliki. Tapi dikatakan oleh Ibnu Jamaah, ma'annahu qalla an yakhluwa jami'u awanihim al-dhulmin wa'usfin. Bersamaan dengan nah, sangat sedikit yang terbebas ya, dari apa? Keseluruhan pembantu-pembantu pemerintah itu, pembantu-pembantu penguasa itu, sangat sedikit yang apa? Terbebas dari kezaliman dan kesewenang-wenangan. Nah, dan itu mujarrab, sangat sedikit. Makanya nah, para salaf kita nah, sebagian besar mereka ikhwanifillah menjauh dari pintu-pintu para penguasa, kecuali pada beberapa imam yang memang dibutuhkan oleh para penguasa, yang keberadaan mereka nah, memberikan apa warna dalam apa pemerintahan mereka dan sangat berpengaruh demi kebaikan pemerintahan mereka. Tapi asalnya nah, mereka menganjurkan untuk menjauh. Kenapa? Karena ujiannya besar. Ujiannya besar. Jarang orang-orang yang bisa kokoh nah, ketika menghadapi penguasa dan harta-harta mereka dari menegakkan kebenaran. Maka keselamatan diri itu lebih utama daripada memasukkan diri pada perkara-perkara yang mengkhawatirkan terjatuh dalam penyimpangan atau minimalnya ridha pada suatu kebatilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adab yang pertama, bagus ilmu. Kalau seorang memilih bagi dirinya tempat-tempat belajar sebisa mungkin dan yang apa memang pewakafnya diketahui dan dari harta yang halal. Baik. Kemudian apa juga yang jauh dari kebid'ahan, jauh dari cara-cara yang batil. Kenapa? Karena akan berpengaruh pada orang yang tinggal, berpengaruh pada keberkahan ketika ditinggali oleh orang-orang. Na'am, nafta'i bihadza walhamdulillah.